Konsultasi Syariah. Zikir setelah sholat bagi mereka yang buru-buru. Pertanyaan. Untuk zikir selesai sholat, baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali, bisakah disingkat? Karena kita ingin segera beraktivitas. Sementara zikir itu jangan sampai bolong, sehingga tetap dirutinkan. Jawaban. Kita ditekankan sebisa mungkin ketika zikir, antara ucapan dengan kondisi batin bisa serasi. Dalam arti, tidak hanya lisan yang menyuarakan, tetapi batin juga merenungkan pujian yang kita ucapkan. Sebagaimana layaknya sholat, kita diminta untuk merenungkan setiap bacaan di dalamnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Yang artinya, ketahuilah bahwa Allah tidak mengijabahi doa dari hati yang lalai. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan Al-Albani. Berdoa sementara hatinya lalai, lisannya berucap tapi tidak sampai ke dalam batinnya. Karena nilai pahala yang kita dapatkan dari zikir kita sesuai kekhusyuan saat kita berzikir. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, seseorang tidak mendapatkan pahala dari sholatnya selain apa yang dia pikirkan. Untuk itu, sebisa mungkin ketika kita berzikir, kita membacanya dengan serius, tidak terlalu cepat hingga bunyinya tidak jelas. Membaca Allahu Akbar yang terbaca hanya rabar-rabar atau membaca Alhamdulillah yang terbaca hanya mdela-mdela, saking cepatnya. Sehingga bisa kita pastikan membaca dengan gaya semacam ini tidak ada perenungannya. Seharusnya kita membacanya lebih serius, kita baca sesuai teksnya. Solusi bagi yang terburu-buru. Bagi Anda yang waktunya terbatas, ada solusi yang bisa Anda lakukan. Pertama, berzikir sambil berjalan atau beraktivitas lainnya. Bukan syarat zikir setelah sholat harus dilakukan sambil posisi duduk. Orang boleh berzikir sambil berjalan, berkendara, memasak, bersih-bersih, menunggu toko, atau aktivitas lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memuji ulul albab, yaitu orang yang berakal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dan ketika berbaring. Quran surat Ali Imran ayat 191. Sehingga ketika selesai salat, Anda harus segera melakukan aktivitas yang lain, Anda tetap bisa berzikir seusai salat sambil melakukan aktivitas tersebut. Kedua, berzikir dengan redaksi yang lebih pendek. Bila Anda merasa kelamaan membaca zikir tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing 33 kali, Anda bisa membaca dengan jumlah yang lebih sedikit, yaitu masing-masing dibaca 11 atau 10 kali. Keduanya berdasarkan riwayat yang sahih. Untuk zikir tasbih, tahmid, dan takbir yang dibaca 11 kali, mengacu pada hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada beberapa sahabat miskin yang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong derajat yang tinggi dan kenikmatan abadi. Apa yang terjadi? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bisa. Mereka bisa membebaskan budak sementara kami tidak bisa. Jawab sahabat, maukah kuajarkan kepada kalian amalan yang bisa mengejar orang yang mendahului amal kalian? Dan tidak ada orang yang lebih afdal dibandingkan kalian, kecuali orang yang melakukan amalan sebagaimana yang kalian kerjakan, tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya Rasulullah, jawab sahabat. Lalu beliau bersabda, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmiduna dubura kulli shalah, yang artinya, kalian membaca tasbih, takbir, tahmid di setiap selesai salat. Suhail mengatakan, masing-masing 11 kali 11 kali. Total seluruhnya 33 kali. Hadis riwayat Muslim. Sementara untuk total 10 kali, mengacu kepada hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khallatani man hafadha alaihima adkhaltahul jannah wa huma yasir wa man ya'malu bihima qalil." Yang artinya, ada dua amalan. Siapa yang menjaganya, maka akan mengantarkannya ke dalam surga. Keduanya sangat mudah, meskipun orang yang mengamalkannya sedikit. Apa itu ya Rasulullah? Tanya sahabat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An tahmidallah wa tukabbirahu wa tusabbihahu fi duburi kulli salatin maktubah 10 10." Yang artinya, engkau memuji Allah, yaitu membaca tahmid, takbir, dan tasbih di setiap selesai sholat wajib 10 kali 10 kali. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Semoga kita bisa istiqomah untuk selalu menjaga rutinitas berzikir seusai sholat. Demikian, Allahu a'lam.